Kemudian di hadis berikutnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, an Anas radhiyallahu anhu annahu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid, akhrajahu al-Khamsa illa al-Tirmidzi wa shahhahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'ah, hari kiamat itu tidak akan bangkit, hatta yatabaha an-nasu fil masajid, sampai manusia itu berbangga-bangga dengan masjid. Sampai manusia berbangga-bangga dengan masjid. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bima. Ya, siapa Imam Bima? Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Ya, Imam Bima kecuali At-Tirmidzi. Jadi Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah saja mengeluarkannya. Wa shahhahahu Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, hadis yang sahih sebagaimana yang dikatakan oleh penulis di sini. Dan ada hadis-hadis lain yang semakna dengannya. Ya. Semua yang menunjukkan bahwa salah satu tanda dari tanda hari kiamat, orang-orang yang berbangga-bangga, bermegah-megahan dengan masjid. Bermegah-megahan dengan masjid. Ya. Yang mempertinggi masjidnya, mempercantiknya. Ya. Sehingga yang ada, oh masjidku lebih bagus daripada masjidmu. Berbangga, bermegah-megahan dengan masjid. Ini yang dilarang. Yang dilarang. Adapun kalau dia membangun masjid, dia percantik masjidnya untuk apa? Kemaslahatan orang yang salat. Maka itu adalah hal yang baik. Seorang bermegah-megahan dalam masjid, sekadar yang keluar dari batas yang wajar, maka ini adalah hal yang diharamkan dan perkara yang tidak diperbolehkan. Ya. Dan salah satu tanda dan tanda hari kiamat. Ini juga menunjukkan kepada kita semua bahwa sikap berlebihan itu adalah hal yang tidak terpuji. Walaupun dalam perkara yang asalnya kebaikan. Dimaklumi bahwa masjid asalnya baik. Bangun masjid asalnya baik. Tapi begitu berlebihan, bermegah-megahan di dalamnya, hadis ini mencela. Maka ini menunjukkan bahwa agama kita adalah agama yang membenci sikap berlebihan, sikap ekstrim. Ya. Ini adalah perkara yang telah jelas pengharamannya di dalam agama kita, ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW sangat banyak sekali menjelaskan tentang diharamkannya berlebih-lebihan. Ya, dalam perkara apapun. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan, atau hadis ini dalam peringatan untuk jumlah manusia di masa ini yang membangun masjid hiasi-hiasi, ya. Dan hiasannya menyibukkan orang-orang yang sholat. Menyibukkan orang-orang yang sholat. Kadang sering kita ketemu banyak di masjid, ada tulisan-tulisan di masjid, ya. Kemudian ada kadang bagian kaligrafi dan jenis-jenis dengannya. Ini adalah perkara yang keluar dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk dalam bentuk tabahi, ya. Bermegah-megahan, berlebihan di dalam masjid ini. Nah, ya, tabahi berlebih-lebihan saling membanggakan, ini kadang dengan ucapan dan kadang dengan perbuatan, dan semuanya tidak diperbolehkan. Dan hadis ini juga menunjukkan penetapan hari kebangkitan, bahwa hari kebangkitan itu ada, ya. dan penetapan hari kebangkitan ini adalah salah satu pokok pembahasan dari rukun keimanan, meyakini hari kebangkitan. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwa hari kebangkitan itu ada tanda-tandanya, ada tanda-tandanya. Dan salah satu tandanya adalah manusia, mereka yatabaha fil masajid, saling berlebihan, saling bermegah-megahan di dalam masjid. Nah, baik, sementara sedikit sampai di sini. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin.